من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإخوة kita masih di bab fadli tauhid bab keutamaan tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub dan bahwasanya tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Syekh bin Bas rahimahullah taala pekan lalu kita sudah bacakan, beliau membawakan matan kitab tauhid yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka sekarang sampai kepada fihi masail. Dari uraian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang membawakan ayat bahwasanya tauhid dapat menggugurkan dosa, beliau membawakan ayat maupun hadis, di antaranya ayat surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzul ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, yaitu kesyirikan, fadilahnya adalah keutamanya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah di dunia. Juga hadis Ubadah, juga hadis Itban, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya, juga hadis Anas bin Malik yang menerangkan tentang keutamaan tauhid. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menutup bab ini dengan hadis Anas bin Malik, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bihi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, manusia, seandainya engkau mendatangiku di hari kiamat kelak dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, tidak berbuat syirik, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi pula ampunan. Wa fihi masail, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama, sa'atu fadli tauhid, luasnya keutamaan tauhid. As-saniyah, kasratu thawabi at-tauhidi inda Allah, banyaknya pahala tauhid, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. As-salisah, takfiru ma'adhalika lidunub, takfiruhu, yaitu digugurkannya dengan tauhid tersebut dosa-dosa. Ar-rabi'ah, yang keempat, tafsirul ayah, tafsir ayat di surah Al-An'am, allati fi suratil An'am, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Al-khamisah, yang kelima permasalahannya, ta'ammulul khamsi al-lawati fi hadisi Ubadah, yaitu hadis Ubadah, ya, perhatian terhadap lima hal, ya, lima hal dalam hadis Ubadah. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tidak menyekutukan Allah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, Isa adalah kalimatnya, yang kalimat Allah, kalimat Allah maksudnya apa, ya, yang kemarin telah disebutkan makna, nanti akan disebutkan pula oleh Syekh bin Bas mengenai makna kalimat Allah, yang Allah dan roh darinya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam dan roh darinya. Makna roh juga sudah pekan lalu disebutkan, ya, nanti juga akan disebutkan juga di sini oleh Syekh bin Bas maknanya. Dan juga meyakini bahwasanya surga neraka hak. Maka ini lima hal ini, maka Allah akan memasukkan surga. Alamakana minal amal, alamakana minal amal juga sudah di, ya, jelaskan apa maknanya, ya. Ada dua makna terkait alamakana minal amal, nanti akan diterangkan lagi oleh Syekh bin Bas. Kalau pekan lalu saya terangkan itu dari kitab I'anatul Mustafidnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Nanti akan diterangkan dari keterangan Syekh bin Baz. Kemudian as-sadisah permasalahan yang keenam, annaka idza jama'ta bainahu wa baina haditsi itban wa ma ba'dahu tabayyana laka anna ma'na tabayyana laka ma'na qawli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Yang keenam, apabila Anda menghimpun, menggabungkan antara hadis Ubadah dan hadis Itban. Hadis Itban, lihat di halaman ke-7, ya. Hadis Itban, ya. Ketemu hadis Itban nomor 3, walahuma min fi hadis Itban. Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah ya batangi bidzalika wajh Allah. Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia mengharapkan dengan ucapan la ilaha illallah tersebut wajh Allah. Maka kalau kita himpun, gabungkan antara hadis Itban dan hadis Ubadah, maka akan jelaslah bagi kita, ya, makna la ilallah, dan akan teranglah kekeliruan orang-orang maghrurin, orang-orang yang tertipu terkait makna la ilallah yang mereka selama ini pahami. As-sabi'ah yang ke-7, at-tanbihu li syartin ladhi fi hadis Itban. Ya, ini tanbih, peringatan bagi syarat dalam hadis Itban. Perhatikan, bukan sekedar mengucap la ilallah. Hadis Itban menyatakan, kata Rasulullah SAW, ia bertanggih biha wajah Allah. Yang dia menginginkan, mengharapkan dari ucapan la ilallah tersebut, ya, ialah wajah Allah. Dia mengharapkan wajah Allah. As-saminah yang ke-8, qaulul anbiya yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah. Bagaimana kondisi para nabi yang mereka membutuhkan untuk kembali diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis siapa? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ketika Musa menyatakan, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, ajarkan aku sesuatu hal yang aku dapat berzikir dengannya dan aku dapat berdoa dengan engkau dengannya. Maka Allah menyatakan, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Kata Musa apa? Kullu ibadika yaquluna hadha. Ya, semua hamba-hambamu ya Allah sudah mengucapkan itu la ilaha illallah. Jadi Musa ingin zikir khusus. Ya, maka Allah mengingatkan Musa bahwasanya seandainya 7 lapis langit dan bumi beserta isinya itu ditaruh di satu timbangan, kemudian di timbangan yang lain diletakkan la ilaha illallah, maka kata Allah dalam hadis qudsi ini apa? Man latbihinna la ilaha illallah. Maka akan lebih berat timbangan yang di situ terdapat la ilaha illallah. Maka Nabi Musa diberikan tanbih, peringatan oleh Allah sekali lagi mengenai keutamaan ini. Kemudian permasalahan berikutnya, ya, at-tasi'ah yang ke-9, tanbihu at-tanbihu lirujhaniha bi jami'il makhluqat. Yaitu peringatan akan lebih beratnya kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan seluruh makhluk. Ma'anna katsiran mimman yaquluha, padahal banyak orang yang mengucapkannya. Ya khiffu mizanuha. Ya khiffu mizanuha. Namun mizannya, timbangannya itu ringan. Al-ashirah, an-nassu ala anna al-aradina sab'un kas-samawat. Ya, adanya nas, ketetapan dari Rasulullah SAW, nas itu ayat atau hadis. Kalau dalam ilmu usul fikih, nas itu lain lagi. Dalam madhab Syafi'i, nas itu lain lagi. Nah, yaitu adanya hadis, ya, ketetapan dari Rasulullah SAW bahwasanya bumi aradin, itu mulhaq, jamak mulhaq mudzakkar salim. Bahwasanya bumi-bumi itu ada sab'un, ada 7 lapis. Ada 7 lapis. Ya. Kasamawati, seperti langit. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, hadis Anas bin Malik, ya. Bukan hadis Anas bin Malik. Hadis masih di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya. Law anna samawati as-saba, ya. Wa amirahunna ghairi wal aradina as-saba. Itu. Kemudian al-hadi asyarah yang ke-11, anna lahunna ummarun, bahwasanya pada langit dan bumi yang lapis-lapisannya tersebut, pada lapis-lapis langit-langit itu ada penghuninya. Di langit pertama banyak malaikat, ada Nabi Adam. Langit kedua begitu para malaikat, ada para nabi dan seterusnya sampai langit ketujuh. Asania asyrah. Yang berikutnya ke-12, isbatus sifati khilafan lil asy'ariyah. Yaitu ditetapkannya sifat-sifat Allah ini berbeda dengan kaum Asy'ariyah yang hanya menetapkan sebagian sifat. Kita tidak mengatakan Asy'ariyah menolak sifat. Namun mereka menerima menetapkan hanya sebagian sifat. Berdasarkan konsensus mereka dari kalangan mutaakhirinya hanya 20. Sedangkan sifat yang lainnya mereka tolak dalam bentuk takwil, tahrif, pemalingan, penyelewengan ke makna yang lainnya. Yaitu dari mana ini? Yaitu ya batalu bidzalika wajhallah. Nah, ini dari sini, dari hadis itsbat. Ya batalu biwajhika, ya batalu bidzalika wajhallah. Yang dia mengharapkan wajah Allah. Nah. Baik, as-salisata asyrah, ke-13. Annaka idza arafta hadis Anasin. Bahwasanya jika Anda sudah mengetahui hadis Anas bin Malik, yaitu hadis tentang keutamaan tauhid, seorang yang datang membawa dosa sepenuh bumi namun dia tidak menyekutukan Allah, bertauhid, maka dia akan mendapatkan ampunan sepenuh bumi pula. Ya. Wa arafta anna qawlahu fi hadis itban. Dan Anda pun sudah mengetahui sabda Nabi dalam hadis itban yang Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dia mengharapkan wajah Allah dalam ucapan tersebut. Ya, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, annahu tarku syirki. Bahwasanya ya, hadis, makna hadis tersebut adalah meninggalkan kesyirikan. Laisa qaulaha bilisan. Bukan cuman mengucapkan dengan lisan, tapi mesti dengan meninggalkan kesyirikan. Mengucap la ilaha illallah, meninggalkan kesyirikan. Nah, ini digabungkan, dikompren antara hadis Anas dan hadis itsbat. Arabi asyrah, yang ke-14. Ta'ammulul jam'i baina kauni Isa wa Muhammadin abadaillahi wa rasulaihi. Yaitu yang ke-14, perhatikanlah ya, perhatian terhadap penggabungan, pengkompromian antara kedudukan Isa dan Muhammad. Bahwasanya keduanya adalah hamba Allah, keduanya adalah Rasul Allah. Al-khamisata asyrah, yang ke-15. Ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimatullah. Itu kita mengetahui kedudukan Isa, bahwasanya Isa adalah kalimat Allah. Nanti akan diterangkan apa maknanya. Dan pekan lalu di akhir pertemuan sebelumnya ya, telah diterangkan makna ini secara global. Nanti kita akan terangkan insyaallah dari penjelasan Syekh bin Baz. Berikutnya as-sadisa asyrah, yang ke-16, ma'rifatu kaunihi ruhan minhu. Mengetahui kedudukan Isa, bahwasanya Isa adalah roh Allah. Nanti akan diterangkan. Pekan lalu juga telah disebutkan secara ringkas. Ya, maknanya. Makna roh dari Allah. As-sabi asyrah, yang ke-17. Ma'rifatu fadl iman bil jannati wan nar. Yaitu mengetahui keutamaan mengimani surga dan neraka berdasarkan hadis Ubadah. Ya, bahwasanya siapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang tidak sekutu baginya, bersaksi Isa dan seterusnya sampai disebutkan dia bersaksi wal jannat wa haqqun wa naru haqqun. Dia membenarkan surga dan neraka. Dia yakini itu ada. Ya. Kemudian as-samina asyrah, yang ke-18. Ma'rifatu qawlih ala ma kana min al-amal. Yaitu mengetahui makna sabda Nabi ala ma kana min al-amal. Telah kita sebutkan pekan lalu, kita akan jelaskan lagi berdasarkan penjelasan Syekh bin Baz insyaallah pada kesempatan kali ini insyaallah. Ya. At-tasi'a asyrah, yang ke-19, ma'rifatu anna al-mizan lahu kiffatan. mengetahui bahwasanya mizan, timbangan itu nanti dia memiliki dua daun timbangan. Al-Isrun yang ke-20, ma'rifatu dzikril wajhi. Ya, mengetahui penyebutan wajah Allah. Ini ada di dalam Quran, ada di dalam hadis, bahkan dalam berbagai hadis. Baik. Ya, kita baca penjelasan dari Syekh bin Baz di sini. Ya. Nah, atau dibaca di sini. Saya minta antum yang baca siapa? Nugraha, baca Nugraha. Bismillah. Summa qala Syekh rahimallahu taala arada al-muallifu bihi bayana syai'in min fadli tauhid. Bayana syai'in min fadli tauhid. Wa annahu a'zamul a'mali fi takfiriz dzunubi li'annahu asasul a'mali wa asluha wal a'malu la tasihhu illa ba'da wujudihi wa dzakara dzalika hatta ya'rifa al mu'minu ya hatta ya'rifahu al mu'minu wa yakunu aktsara iqbalan alaihi wa tashuqan ilaihi wa tashawwu wa tashawwuqan ilaihi. Tayib. Kata Syekh bin Baz rahimallahu taala arad al mu'allif, yaitu mu'allif kitab tauhid di bab ini, menghendaki bihi bayanan di bab ini, bayana syai'in, penjelasan sesuatu hal, min fadli tauhid, tentang keutamaan tauhid. Ini ya, kalau kita perhatikan kitab tauhid ya, bab-babnya, dari bab-babnya aja kita sudah dapat faedah penting. Kalau kita mengetahui pembagian bab ini, kemudian kita baca satu persatu ayat hadis yang dibawakan oleh Syekh, kita ulangi lagi ya, sebelum kita membaca syarah-syarah dari ulama manapun yang mencari kitab tauhid, kita dapat faedah. Apalagi kalau kita baca syarah-syarahnya, keterangan dari para ulama, dijelaskan oleh para ulama ya, yang diterangkan oleh misalkan oleh Syekh Shalal Fauzan di dua buku beliau, yaitu di Al-Mulakhas maupun di I'anatul Mustafid. Kita baca lagi penjelasan dari Syekh Shalal dan Syekh, semakin kita paham bahwasanya sebelum bab ini Syekh membawakan bab tauhid ya. Syekh membawakan bab tauhid. Nah, kemudian di bab ini Syekh membawakan bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru min adzub, bab keutamaan tauhid. Kalau bab sebelumnya Syekh hanya menyebutkan hakikat tauhid, makna tauhid yang diinginkan. Nah, sudah pas sekali, selaras sekali, sudah patut untuk disebutkan bab keutamaan tauhid. Karena kalau hanya mengenal hakikat tauhid tapi tidak tahu keutamanya, seseorang akan tidak begitu memiliki antusias untuk ya, mengamalkan apa itu tauhid. Namun kalau sudah tahu hakikat tauhid dan diketahui keutamanya, akan semakin ada ya, pendorong yang kuat untuk betul-betul merealisasikan. Makanya bab setelahnya nanti disebutkan lagi, ada faedah lagi. Bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Nah, ini luar biasa. Jadi bab-bab ini. Ya, dan Syekh di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, di dalam pembagian babnya ini, dalam tabwib, dalam pembagian bab-babnya ini, beliau seperti para ulama muhaddisin. Bahkan kalau orang enggak tahu siapa penulis buku ini, pasti akan menyangka ini adalah karya Al-Imam Al-Bukhari. Karena kemiripan, keselarasan antara tarikhah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam menyusun kitab tauhid ya, dengan Al-Imam Al-Bukhari dalam menyusun kitab beliau As-Sahih maupun Al-Adabul Mufrad. Naam barakallahu fikum. Baik, berikutnya. Ya, mana lagi tadi? Wa annahu a'zamul a'mali fi takfiri dzunub. Bahwasanya tauhid adalah sebesar-besar amal dalam pengguguran dosa. Tidak ada lagi amal yang paling besar untuk menggugurkan dosa selain tauhid. Ya, selain tauhid. Kalau tidak ada tauhid, dosa tidak akan terampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni jika Allah disekutukan. Oleh karena itu ke dalam firman, dalam hadis qudsi, Allah menyebutkan law ataitani ya bani Adam mikrabil ardi khataya, seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa, thumma lakitani la tusyriku bihi syai'a, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau mendatangiku di hari kiamat kelak ya, dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, dalam keadaan bertauhid, la ataituka bi qurbiha maghfiratan, maka aku akan mendatangi ibu wahai anak Adam, kata Allah, dengan sepenuh bumi pula ampunan. Nah, memang terdapat amal-amal yang dapat menggugurkan dosa-dosa. Ya. Namun itu semua tidaklah berarti kalau itu tidak dilandasi oleh at-tauhid. Maka amal yang paling utama untuk menggugurkan dosa-dosa adalah at-tauhid. Oleh karena itulah para ulama menyatakan pelaku dosa besar selama dia bertauhid itu tidak boleh langsung divonis sebagai penduduk neraka, pasti di neraka. Tidak. Dia kita katakan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Artinya ada kemungkinan Allah akan ampuni dia secara otomatis dengan rahmat dan karunia Allah, ataupun dengan syafaat dari Nabi dan mendapatkan izin dari Allah, karena dia termasuk al-mashfu anhu, orang yang diberikan syafaat yang Allah ridhoi. Ya, tapi barakallahu fikum. Atau juga bisa kemungkinan dia langsung diadab. Tapi ingat yang pertama, ya, yang diterangkan oleh para ulama mengenai orang yang berada di tahta masyiatillah, insya'a adzabahu wa insya'a ghafarolahu. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Kenapa Allah ampuni? Dengan sebab tauhid dia. Kalaupun dia diadab, pasti Allah akan ampuni. Tidak akan Allah kekalkan dia di dalam adab neraka. Dengan sebab apa? Tauhid dia. Paham gak sini? Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Li'annahu asasul amal wa asluha. Karena tauhid adalah asal, asas dalam amal dan landasannya, pokoknya. Wal a'malu la tasihhu illa ba'da wujudihi. Dan amal apapun tidak sah kecuali setelah keberadaan tauhid tersebut. Ya, oleh karena itulah Rasulullah SAW waktu itu didatangi oleh seorang yang kafir menyatakan ingin berjihad. Kata Nabi SAW, masuk Islam dulu, kemudian baru dimasuk Islam dan berjihad. Subhanallah. Jadi amal apapun tidak sah kecuali dia mesti bertauhid. Wa dzakara dzalika hatta ya'rifahu al-mu'minu. Dan saya menyebutkan yang demikian hingga ya, seorang mukmin mengetahuinya. Wa yakunu aktsara ikbalan alaihi wa tashawwuqan ilaihi. Ya. Dan Syekh menyebutkan ini, keutamaan tauhid ini, ya, agar kaum mukmin mengetahuinya dan agar lebih diterima oleh kaum mukminin, dan sehingga ada kerinduan untuk mengamalkan tauhid. Makanya disebutkan keutamaan tauhid, dan beliau membawakan ayat hadis tentang keutamaan at-tauhid. Nah. Terus dibaca berikutnya. Nah. Siapa? Fikri baca. Amanu ay wahadullaha wa akhlasu lahu al-ibadata wa amanu annahu ilahahum al-haqq walam yalbisu ay lam yakhlitu imanahum tawhiduhu bizulmin bisyirkin bal akhlasu lahu al-ibadata subhanahu tahumul amnu ay al amnu al kamilu wal hidayatu al kamilatu idza kana imanuhum saliman minaz zulmi kullihi daqahu wajallahu minasyirki Mamadunahu minal ma'asi wa zulmi al-ibadi. Baik. Perhatikan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat pertama dalam bab ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Ya. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Apa maksudnya? Wahhadullaha, yaitu yang mentauhidkan Allah. wa akhlasu lahu al-ibadata, yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Amanu, yang mereka semua beriman, annahu ilahuhum al-haqqu, mereka mengimani bahwasanya Allah adalah ilah mereka, Rabb mereka, ilah sembahan mereka yang hak, yang benar. Nah, ini makna alladzina amanu, tidak hanya sekedar pengakuan. Ya, kalau sekedar pengakuan, tidak Allah anggap sebagai orang beriman. Ya, walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mentalbis iman mereka, aib lam yakhlitu, tidak mencampuri keimanan mereka. Bidzulmin, mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedzaliman. Apa yang dimaksud dengan kedzaliman di sini? Bisyirkin, dengan kesyirikan. Ya, dengan kesyirikan. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Ini tafsirin dari Nabi SAW, tafsir ayat ke ayat. Ketika sahabat merasa berat mendengar ayat ini, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Kalau begitu kita tidak bisa mendapatkan keutamaan ayat ini yang Allah sebutkan. Maka Nabi SAW bersabda, alam tasma'u qawla Luqman, apakah kalian tidak pernah mendengar ucapan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun 'adzim. Ya, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, para ulama menerangkan kenapa Allah namakan syirik sebagai kezaliman. Kezaliman itu, ya, secara asal adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu pada selain tempatnya. Ini namanya zalim. Kalau meletakkan sesuatu pada tempatnya, namanya adil, lawan dari kezaliman. Apa korelasinya? Sedangkan kesyirikan maknanya adalah wad'ul ibadah fi ghairi mawdi'iha, meletakkan ibadah pada selain tempatnya. Dipalingkan ibadah yang harusnya untuk Allah, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya Allah, kepada Allah dia berikan, dia palingkan kepada selain Allah, kepada makhluk. Nah, ini pengkhianat namanya. Ya. Pengkhianatan terbesar yang ada dalam sejarah adalah kesyirikan. Itu pengkhianatan terbesar. Ya. Nah, pahaman terus ini. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal-ardh wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengamanatkan agama ini kepada langit, bumi, gunung, namun mereka menolaknya, merasa berat menanggung, memikul agama ini. Wa hamalaha al-insan, namun manusia membawa agama ini, menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan agama ini. Innahu kana zaluman jahula. Namun Allah sebutkan sifat manusia yang akan membawa dia menjadi pengkhianat. Apa sifatnya? Zaluman jahula. Dia zalim dan dia bodoh. Jahula, zaluman, itu dengan sikap mubalaghah semua. Sangat zalim, sangat bodoh. Dengan kezalimannya, padahal dia tahu hanya Allah yang berhak diibadahi, namun dia tidak mau meletakkan peribadatan tersebut kepada Allah karena ada keuntungan duniawiyah. Karena ada nama besar yang mesti dia jaga, karena tidak enak, karena ini dan itu. Jahula, karena dia bodoh. Karena dia bodoh. Makanya masa-masa sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sebelum ditampakkannya syiar la ilaha illallah secara totalitas dan menyeluruh di kalangan Quraisy musyrikin, masa tersebut namanya jahiliyah, masa jahil. Tabarakallahu fikum. Nah, apa korelasi kezaliman dengan kesyirikan? Kesyirikan maknanya wad'ul ibadah fi ghairi mawdi'iha, menempatkan ibadah pada selain tempatnya. Ini adalah kezaliman yang paling zalim, karena mereka menempatkan ibadah pada selain tempatnya. diberikan kepada selain yang haknya. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Ini kedzaliman yang paling besar. Kedzaliman terbesar yang lainnya apa? Kedzaliman hamba terhadap dirinya sendiri. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia bermaksiat. Ya, dalam bentuk dia bermaksiat. Allah Ta'ala berfirman, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamati ala dhalika huwal khusranul mubin." Ya. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, keluarga mereka pada hari kiamat. Nah, ini kedzaliman yang nomor dua. Kedzaliman terbesar yang ketiga ialah kedzaliman hamba terhadap orang lain dengan mengambil harta mereka, dengan merampas kehormatan mereka, mengadu domba dan seterusnya. Tapi ini jenis tiga kedzaliman. Kedzaliman yang paling besar yaitu kedzaliman yang pertama, dzulmus syirk. Ya, dzulmus syirk yaitu kedzaliman syirik. Nah, baik, barakallahu fikum. Yang berikutnya kata Syekh, ya bi dzulmin bi syirkin bal akhlasu lahu al ibadata subhanah, bahkan mereka memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan ulaika lahumul amnu, maka mereka yang tidak berbuat syirik mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Ini sudah dibaca belum? Sudah. Al-ay, al-amnu, al-kamilu, keamanan yang sempurna. Di hari akhirat mereka mendapatkan keamanan yang sempurna, yang mutlak. Mereka tidak akan diazab selama-lamanya. Ya. Dan ini keamanan yang mutlak ini, entah mereka dimasukkan ke surga tanpa hisab, Allahumma sayyiban nabiyya, ataupun kalau mereka dimasukkan ke neraka karena dosa-dosa mereka, maka pun mereka pun akan tetap mendapatkan surga, akan terlepas dari jerat-jerat neraka. Paham sini? Mereka aman. Mereka aman. Aman dari siksa neraka. Kalaupun masuk siksa neraka, aman dari kekekalan di neraka. Ini makna al-abdu. Jadi dapat keutamaan alamnu di mana? Kata Ibnu Katsir, fil akhirah. Di akhirat. Ya. Wa hum muhtadun, dan mereka dapat petunjuk. Dapat petunjuk di mana? Kata Ibnu Katsir, di dunia. Kalau di akhirat semua dapat petunjuk semua, udah ngerti semua. Mereka semua menyatakan Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Rabb kami, kami sudah mendengar, sudah melihat, yakin, udah pasti. Bahkan mereka menyatakan farji'na, kembalikan kami ke dunia. Na'mal sholihan, kita akan beramal soleh. Inna muqinun, kami sudah yakin, kata mereka. Kami sudah yakin. Kalau di akhirat dapat petunjuk semua. Tapi kata Ibnu Katsir, orang yang bertauhid tidak syirik dapat keamanan di akhirat, dapat hidayah di dunia. Sehingga ahli tauhid, amal-amal mereka terbimbing di atas sunnah. Ahlu syirik, musyrikun, amal mereka, lihat, berantakan. Maka kalau antum lihat para pelaku larung saji, para pelaku tombal, para pasien dukun, para pasien tukang pawang, pawang hujan, pendusta itu, pawang hujan sok-sok menahan air. Air seni aja dia gak bisa tahan kalau dia udah kebelet pipis. Iya. Ini tukang pawang hujan nih, gaya mau nahan air hujan. Dia aja kalau kebelet pipis gak bisa tahan. Masa kita mau dibohongi ya? Makanya dukun, togut itu dinamakan orang pinter karena yang datang lebih bodoh dari dia. Jadi pinter. Barakallahu fikum. Nah, mana lagi tadi? Ya, jadi pelaku kesyirikan, lihat amal ibadah mereka. Nah, lihat. Kalau antum perhatikan, orang-orang yang melakukan amal-amal kebid'ahan, itu pula mereka yang melakukan praktek-praktek kesyirikan. orangnya itu-itu aja. Ini afwan, ya, saya sebutin ini real. Orang-orang yang suka larung saji, sedekah laut, yang suka jadi pasien dukun, pasien pawang-pawang hujan, yang suka ziarah-ziarah wisata religi dengan memberikan ibadah kepada makam-makam wali sunan, mereka itu pula yang yang jatuh ke dalam bid'ah atau amal-amal bid'ah, mereka pula yang suka kenduri kematian 3, 10, 7, 40, 100, 1000. Mereka yang kasih sesaji, yang suka tumbal, mereka itu pula yang suka bikin-bikin amalan bid'ah. Nah, benar apa betul? Benar apa betul? Nah, pilih mana aja. Iya enggak? Sahih. Kenapa? Enggak dapat jaminan, dapat hidayah. Allah biarkan setan membelenggu amal mereka. Ya, sehingga mereka merasa amalan mereka itu baik. Ya, dihiasi oleh setan amalan-amalannya. Allah musta'an. Ya. Mana lagi tadi? Ai al-amnu al-kamilu, keamanan yang sempurna, wal hidayatul kamilah, hidayah yang sempurna, idza kana imanuhum saliman minadz-zulmi, apabila keimanan mereka itu selamat, terbebas dari kezaliman semuanya, kullihi dakkihi wajalihi, baik kezalimannya yang yang dakik, yang rinci, yang tidak kelihatan, maupun jalihi, maupun yang jali, yang jelas nyata. Ya, minasyirki, selamat semua dari kesyirikan, baik dari syirik akbar maupun syirik asghar. Ini maksudnya. Ya, kullihi daqihi wa jalihi, maksudnya dari syirik asghar maupun dari syirik akbar. Wa madunahu minal ma'asi wa dzulmil ibadi, dan juga dari kemaksiatan dan mendzalimi orang lain. Karena kezaliman itu ada tiga. Kezaliman kepada Allah dengan meletakkan ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kezaliman kepada diri sendiri dengan melakukan berbagai maksiat. Dengan kezaliman terhadap orang lain dengan mengambil, merampas hak orang lain, menumpahkan darah orang lain, merusak kehormatan kaum muslimin. Nah ini. Walamma nazalat hadhil ayah. Dibaca, dapat dong berikutnya. Ya. Harga, baca harga. Faqala alam tasma'u qawla al-'abdi salihi inna syirka ladunun adimun al-muradu minadulmi una asyirku dikhilafi al-musyriki fala anna lahu balilan nari wal-mu'minu idha salima minasyirki al-akbari wal-asbari wadulmi al-ibadi falahu hidayatu al-kabirani. Nah, kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, falamma nazalat hadhihi al-ayat, ketika ayat ini turun, ya alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin, ya ketika ayat ini turun, syaqqa, terasa berat ala dalika, syaqqa dalika, hal ini terasa berat ala ashabi rasulillah s.a.w. kepada para sahabat rasulullah s.a.w. wajau ilaihi, mereka pun datang kepada nabi s.a.w. waqalu, mereka berkata, ayyuna lam yadhlim nafsahu, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang enggak pernah menzalimi dirinya sendiri? Kalau gitu kita enggak dapat keutamaan ayat ini dong. Dzannu annahu arada jinsatul. Mereka menyangka bahwasanya yang Allah maksud dengan kedzaliman itu jenis kedzaliman, itu jins ai jinsal ma'asi, jenis maksiat. Ya. Maka Nabi sallallahu menyatakan, alam tasma'u qaulal 'abdi shalih? Apakah kalian tidak pernah mendengar ucapan hamba Allah yang saleh, yaitu Luqman alaihissalam di surah Luqman, inna syirka ladzulmun 'adzimun, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Wal muradu bil zulmin huna asyirku, maka yang dimaksud dengan kezaliman di sini kata Syekh bin Bas adalah kesyirikan. Kesyirikan. Bikhilafil musyrik. Ini berbeda dengan kau orang-orang yang menyekutukan Allah, yang berbuat kesyirikan. Kalau orang yang tidak berbuat syirik dapat keamanan, dapat hidayah, maka orang musyrik fala amna lahu, mereka enggak dapat keamanan. Tadi disebutkan keamanan mutlak, yaitu mereka masuk surga tanpa hisab. Ini aman dari neraka. Kalaupun dia masuk neraka, dia aman dari kekal di neraka. Paham enggak sini? Nah, ini yang ulaika lahumul amnu. Ya, jadi jangan sampai nanti ada yang hantu bilang, "Loh, katanya kan pelaku dosa besar yang bertauhid tahta masyiatillah. Jika Allah kehendaki, Allah azab dia." Tuh, diazab juga. Berarti enggak dapat keamanan dong. Loh. Tetap dapat keamanan karena mana aman dua, aman dari siksa neraka. Ini bagi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang kedua, aman dari kekekalan di neraka. Nah, ini bagi yang jenis yang disebutkan tadi. Paham enggak sini? Saya barakallahu fiikum. Nah, mana lagi tadi? Wal mu'minu idza salima minasyirkil akbari wal asghari. Maka seorang mukmin apabila dia selamat dari syirik akbar maupun syirik asghar. Ini sudah dibaca? Sudah ya. Wa dzulmil ibadi. Selamat dari menzalimi orang lain pula, hamba-hamba Allah yang lain, falahul hidayatul kamilatu, maka dia mendapatkan hidayah yang sempurna. Masya Allah. Ya. Maka kata para ulama, merealisasikan ya, keimanan dengan tidak mencampur adukkan kezaliman, yaitu dengan selamat dari tiga jenis kezaliman. Yang paling utama dan pertama, kezaliman kepada Allah dalam bentuk menyekutukan Allah dengan selain Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, yaitu dengan tidak menzalimi sendiri, yaitu berlaku maksiat. Kalau berlaku berbuat maksiat, menzalimi sendiri. Ya, menzalimi diri sendiri. Nah, kezaliman yang ketiga, menzalimi orang lain. Ya, menzalimi orang lain. Nah, kalau ini tiga terrealisasi ini, maka dialah yang betul-betul mendapatkan keamanan yang sempurna, hidayah yang sempurna. Subhanallah. Inilah para aulia Allah, para wali Allah. Dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam, orang-orang saleh. Kayak kita mungkin selamat dari kesyirikan, alhamdulillah. Kalau ya, walaupun ini kita enggak boleh merasa aman dari syirik. Kalaupun aman dari kesyirikan, kita belum tentu aman dari kezaliman yang lain, yaitu menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Ya. Tabarakallahu fiikum. Nah. Berikutnya udah dibaca ya belum yang ini? Wal abnu attam, udah? Mas Yanto, udah lama Mas Yanto gak baca ini. Tepat dalam Mas Yanto. Lakin dalat an-nususul ukhra an-nalidah la takmulu. Wal amnu la yakmulu illa bisalamati minal ma'asi wal zulmil ibadi. Nah, berjarang kiroah nih Pak Yanton. Sekali kiroah banyak keseloknya gitu. Baik. Mana lagi tadi? Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, fal mu'minu, maka seorang mu'min, idza salima minasyirkil akbari wal asghari, jika dia selamat. Mana? Wal amnu atam ya? Wal amnu atamu, maka keamanan yang sempurna di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Amma idza salima minasyirkil akbari, adapun jika seorang selamat dari syirik akbar walam yaslam, namun dia tidak selamat minal asghari, dari syirik asghar, naudzubillah min dzalik. Misal riya, sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar. Wa min ba'dil dzunubi, dan dia pun tidak selamat dari sebagian dosa. Fa hidayatuhu laysat kamilatan wa amnuhu laysa kamilan, maka hidayah maupun keamanan yang dia peroleh tidak sempurna. Berarti ada kemungkinan diadab. Apalagi syirik asghar kata para ulama tidak akan diampuni. Ini pendapat yang paling rajih. Walaupun perbedaannya dengan syirik akbar jelas. Kalau syirik akbar adabnya mengekalkan. Kalau syirik asghar tidak mengekalkan. Karena syirik asghar masuk ke dalam cakupan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, kata para ulama. Ini di antara pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syirik akbar maupun syirik asghar. Ya. Yang kedua, kalau syirik akbar mengharamkan pelakunya dari surga. Kalau syirik asghar masih bisa masuk surga setelah selesai adab dari yang dia terima karena syirik asghornya. Karena ayat innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah, siapa yang berbuat syirik pada Allah maka Allah haramkan surga bagi dia, ini may yushrik billah syirkul akbar. Baik, berikutnya. Ya, mana lagi tadi? Ya, amma idza salima minasyirkil akbari wa lam yaslam minal asghari wa minad dunubi fa hidayatuhu laysat kamilatan wa amnuhu laysa kamilan. Barubba ma yadkhulu an-nar, bahkan bisa jadi dia masuk neraka dulu. Bil ma'asi allati mata 'alaiha, ya dengan berbagai maksiat yang dia mati di atasnya. Artinya dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari maksiat dosa besar tersebut. Ya, kalau dosa kecil bisa diampuni lewat istighfar. Ya, lewat amal-amal. Tapi kalau dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Ya, itu pun taubat belum tentu juga. Kita enggak boleh merasa yakin taubat kita ini diterima apa enggak. Ya. Sampai kapan? Sampai mati. Loh, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Nuh alaihissalam, dimintai syafaat, syafaatul uzma di hari kiamat. Kapan itu kejadiannya? Kapan itu? Kapan? Di akhirat. Di akhirat. Apa Nabi Nuh katakan? Apa Nabi Adam katakan? Apa Nabi Ibrahim? Mereka menyebutkan dosa mereka. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang tidak diketahui dosanya apa, karena Nabi Isa tidak menyebutkan ilah alasannya apa. Ketika didatangi, oh saya enggak bisa, coba datang ke Muhammad. Kalau yang Nabi yang lain tadi nyebutin ilahnya alasannya apa. Nabi Ibrahim pernah berbuat salah ini, Nabi Musa pernah berbuat salah ini, Nabi Adam pernah berbuat salah ini. Nabi Adam di akhirat masih takut kepada Allah. Jangankan mau mati. Jadi dosa kita itu jangan yakini, oh ini kita udah tobat, udah cingkrang, udah jenggotan, udah sholat terus, kita gamis. Yang tadi dia denger lagu, Yang tadinya baca buku gak jelas, jadi baca kitab. Yang tadinya dengerin gak jelas, nonton TV, nonton kajian. Ya gak? Terus, oh berarti diampuni. Belum tentu Nabi Adam aja sampai akhirat takut sama dosa dia. Allah Ustaz. Kita ini gimana lagi kita ini? Kita ini parah lagi. Nabi Adam itu bahkan Nabi Adam tobat itu Allah kutip di Al-Qur'an. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah ampuni enggak tobatnya? Tapi takut loh, kita ini gimana lagi nih? Ngeri ini ya Allah. Ah, monster. Ya. Mana lagi tadi? Ya, takutnya ngerinya ntar renung sendiri, jangan di sini. Tak ada ini, renung sendiri. Takut kita sendiri-sendiri dari apa Allah setelah pembahasan ini. Ha, mana lagi tadi berikutnya? Wa fi syarhil ayah, dan dalam penjelasan ayat ini alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, bayyanar rasulu, maka Rasulullah SAW menjelaskan annal hidayata wal amna, bahwasanya hidayah dan keamanan al-mutlaqaini yang mutlak, la yahsulani, itu tidaklah didapatkan illa bitarki syirki, kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. Lakin dalatin nususu al-ukhra, namun nas ayat-ayat maupun hadis yang lain menyebutkan, menunjukkan annal hidayata la takmulu wal amnu la takmulu, annal hidayata la takmulu wal amna la yakmulu, bahwasanya hidayah tidaklah sempurna, kamu la yakmulu, keamanan tidaklah sempurna, illa bisalamati minal ma'asi, kecuali dengan selamat dari kesyirikan. Dari apa? Dari maksiat. Ya. Wa dzulmil ibad, dan mendzalimi hamba. Makanya kedzaliman itu ada tiga. Kedzaliman pada Allah dengan syirik, kedzaliman pada diri sendiri dengan melakukan maksiat. Ya, dan kedzaliman kepada apa? Kepada hamba-hamba yang lain dalam bentuk merampas harta mereka, merusak kehormatan mereka, atau menumpahkan darah mereka. Ya. Wasairi anwa'i syirki al-asghari, dan segala jenis-jenis syirik asghar. Nah, di jam 9 ya. Berikutnya hadis Ubadah bin Shamit, itu pekan depan aja insyaallah ya. Karena ini hadis ini penjelasannya sedikit panjang. Ini buku ini memang enggak terlalu tebel ya, tapi tulisannya tipis-tipis. Akhirnya kita baca cuma satu halaman, dua halaman, tiga halaman, satu jam ya. Nah, ya kita cukupkan. Ya, ada yang mau diprotes, dikritik, ditanya, ya silakan telepon dulu ya.